بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، segala puji bagi Allah yang memberikan sekian banyak anugerah dan kenikmatan kepada kita. Di antaranya kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan talabul ilmi, dan begitu banyak kenikmatan lain yang kita tidak bisa menghitungnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 4 dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah mulai masuk pada surat An-Nazi'at, dan permulaan beberapa ayat dari surat An-Nazi'at kita telah baca dari ayat pertama hingga ayat yang kelima. Ayat-ayat permulaan dari surat An-Nazi'at ini adalah tentang para malaikat Allah. Mengulang lagi pada ayat kelima di file PDF, antum bisa lihat di halaman 41 di bagian pertengahan. Fanudabbirati amra. Ya, kita akan baca lagi bagian itu. Fanudabbirati amra. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan, memiliki tugas-tugas. Aidan wasfun lil malaikah. Ini juga adalah sifat bagi para malaikat, tudabbir al-amra, yang mengatur urusan. Wa huwa wahidul umur. Al-amru adalah bentuk tunggal dari al-umur, perkara-perkara atau urusan-urusan. Yani umurullah azza wa jalla laha malaikah tudabbiruha. Ada perkara-perkara Allah, ada urusan-urusan Allah yang ditugaskan kepada para malaikat agar mengaturnya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fajibra'il muwakkal bil wahyi. Malaikat Jibril mendapat tugas menyampaikan wahyu itu. Yatalaqahu minallah wa yanzilu bihi 'ala ar-rusul. Malaikat Jibril menerima dari Allah dan turun menyampaikan wahyu itu kepada para rasul. Wa Israfil muwakkal bi nafkhi as-sur alladhi yakunu 'inda yaumil qiyamah. Malaikat Israfil mendapat tugas untuk meniup sangkakala yang ditiup pada saat hari kiamat. Yanfukhu fis-sur fayafza'un nas wa yamutun. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala sehingga manusia merasa terkejut, merasa takut dan mati. Thumma yanfukhu fihi ukhra fayub'atsun. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang berikutnya sehingga mereka dibangkitkan. Wa huwa aydan min hamalatil arsy, dan dia juga adalah termasuk malaikat yang membawa arsy. Wa Mikail muwakkal bil qatri wal wabil matri wan nabat. Malaikat Mikail mendapat tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa malakul maut muwakkal bil arwah. malakul maut mendapat tugas untuk mencabut ruh. Wa malik muwakkal bin nar. Malik mendapat tugas menjaga an-nar. Wa ridwan muwakkal bil jannah. Malaikat ridwan mendapat tugas menjaga al-jannah, surga. Wa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idul a'mal, yang berarti yang senantiasa hadir, yang selalu mengawasi, ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan manusia. Kullun yudabbiru ma amarahu Allahu 'azza wa jalla bihi. Seluruh malaikat itu mengatur atau bertugas sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadanya. Fahadhihi al-awsaf, sifat-sifat ini, sifat-sifat yang disebutkan pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, kulluha awsafun lil malaikah ala hasabi a'malihim. Seluruhnya adalah sifat para malaikat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bil malaikah li'annahum min khairil makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat karena mereka adalah termasuk makhluk yang terbaik. Wa la yuqsimu Allah subhanahu wa ta'ala bi syai' illa wa lahu sya'nun 'adzim imma fi dhatihi wa imma li kaunihi min ayati Allah 'azza wa jalla. Allah yang maha suci lagi maha tinggi tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki perkara yang besar, bisa dalam zatnya atau karena itu termasuk di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan berbagai hal. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan tin, Bukit Tursina, Allah bersumpah dengan asar, waktu asar. Banyak sekali Allah bersumpah dengan hal-hal tertentu. Tidaklah Allah bersumpah dengan hal-hal itu kecuali hal tersebut adalah hal yang memiliki perkara yang besar, yang agung. Bisa dalam bentuk zatnya, ya, atau karena itu termasuk ayat-ayat Allah. Ayat-ayat menunjukkan kekuasaan Allah. Thumma qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Yawma tarjufur radifah, tadba'uhar radifah. Yawma tarjufur radifah, pada hari ketika terjadi guncangan, ya, terjadi guncangan yang dahsyat. Tadba'uhar radifah, pada ayat yang ke-7. Tadba'uha, yang guncangan itu diikuti dengan ar-radifah, guncangan berikutnya. Nah, guncangan pertama ini adalah tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, membuat manusia terkejut dan mati. Dan guncangan yang kedua itu adalah akibat tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan mereka. Nah, hadhihi yawma tarjuf, tarjufu muta'alliqatun bimahdhuf wat takdir. Kalimat yawma tarjufu, pada hari ketika berguncang, manusia berguncang dan makhluk yang ada di muka bumi berguncang, kalimat ini muta'alliqatun bimahdhuf, terkait dengan kata yang tidak disebutkan. Mahdhuf artinya tidak disebutkan, dihapus. Wat takdir, dan perkiraannya adalah udzkur ya Muhammad wa dzakkirin nas bihadzal yaumil adzim. Ingatlah wahai Muhammad dan berikan peringatan kepada manusia terhadap hari yang agung ini. Yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. ingatlah dan berikan peringatan manusia akan datangnya hari yang pada saat itu berguncang. Manusia berguncang dan segala yang ada di muka bumi berguncang. Tatba'uha radifah, diikuti dengan guncangan berikutnya. Wahuma an-nafkhatan fis-sur. Dua guncangan itu adalah dua tiupan sangkakala. An-nafkhatul ula tarjufun nas wa yafza'una thumma yamutuna an akhirihim illa man sya'allah. Tiupan yang pertama, manusia berguncang, mereka terkejut, kemudian mati seluruhnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wan-nafkhatu tsaniyah, sedangkan tiupan yang kedua, yub'atsuna min kuburihim, mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Fayaqumun nas min kuburihim marratan wahidah, maka manusia pun berdiri, bangkit dari kubur mereka pada waktu yang pertama. Sekaligus seluruhnya bersamaan bangkit di satu waktu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةُ. Seperti dalam surat An-Nazi'at nanti pada ayat ke-13 dan ke-14. Fa innama hiya zajratu wahidah. Padahal itu hanyalah satu kali tiupan sangkakala. Fa idahum bisahirah. Seketika itu juga mereka seluruh makhluk akan hidup kembali berada di atas permukaan bumi. Sekali tiupan, semua berkumpul sekaligus di satu waktu yang sama. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang di dunia, seorang pemimpin mengumpulkan anak-anak buahnya, mengumpulkan karyawan-karyawannya, misalkan dengan bunyi alarm. Kadang dengan bunyi alarm itu mereka tidak berkumpul semua. Masih ada yang tertinggal, ada yang terlambat. Nah, padahal itu yang memanggil adalah pimpinan mereka. Tapi pimpinan itu tidak bisa mengumpulkan sekaligus di satu waktu. Padahal jumlahnya sedikit. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan satu kali tiupan, maka seluruh makhluk akan segera berkumpul sebelumnya mereka berada di dalam tanah, tertimbun, terkubur di dalam kubur-kubur mereka. Tapi dengan tiupan itu, seketika di satu waktu yang sama, mereka segera berada di atas permukaan bumi. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, maha berkuasa Allah di atas segala sesuatu. Idza rajafat ar-rajifah wa tatba'uha wa tabi'atha ar-radifah wa tabi'atha ar-rafidah. Ada kesalahan di sini, sepertinya wa tabi'atha ar-radifah. Inqasama an-nas ila qismain. Ketika terjadi guncangan yang pertama diikuti guncangan berikutnya, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang disebutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-8 dari surat An-Nazi'at. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu merasa takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk. Yaquluna a inna lam yaquluna. Seharusnya di situ a inna, ya, ada juga kesalahan di sini di PDF itu, hanya dikatakan inna, yaquluna inna. Seharusnya yaquluna a inna. Untuk melihat di halaman 42, itu sekaligus bisa antum koreksi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Yaquluna, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan dikembalikan, hidup kembali seperti sedia kala? A idza kunna idhaman nakhirah. Ya. Ini ucapan dari orang-orang kafir saat berada di dunia dulu. Mereka dulu berkata, apakah kita akan dikembalikan hidup kembali seperti sedia kala? A idza kunna idhaman nakhirah. Apakah itu bisa terjadi meski kami telah menjadi tulang belulang yang rapuh, yang rusak, yang berlubang? Tulang-tulang itu. Jadi mereka bertanya dengan pertanyaan pengingkaran. Tidak yakin akan kekuasaan Allah. Apa bisa kami akan dikembalikan hidup lagi? Padahal kami telah jadi tulang belulang yang rapuh, yang rusak, yang berserakan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau terjadi demikian, niscaya itu adalah pengembalian yang merugikan. Nah, ini ucapan cemoohan, ejekan dari orang-orang kafir yang tidak yakin Allah akan membangkitkan mereka nanti setelah kematian. Wa hadhihi qulubul kuffar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah hati orang-orang kafir. Wajifah artinya khaifah, khaufan syadidan. Takut, dalam perasaan takut yang sangat. Absaruha khashi'ah, yakni dalilah. La takadu tahduk au tandur biquwah. Walakinnahu qad ghaddad absarahum. Artinya dalilah, tunduk, tidak bisa menatap tajam atau melihat dengan kuat. Justru mereka menundukkan pandangan mereka. Wal'iyadu billah. Lidhullihim, karena kehinaan mereka. Karena mereka sangat hina. Nah, disebutkan kemudian, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa tarahum. Dan engkau melihat mereka, yu'raduna, berpaling dari neraka. Khashi'ina min adh-dhulli, tunduk. Tunduk, takut. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat neraka itu dari sudut pandang, dari sudut matanya, penglihatan yang lemah, penglihatan melirik, melihat tidak dengan melihat secara kuat, tapi melihat secara lemah, dalam kondisi terhina. Nah, karena takut dan merasakan kehinaan yang dahsyat. Itu dalam surat Asy-Syura ayat 45. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ. Sesungguhnya, dibangkitkan manusia sekaligus itu, زَجْرَةُ وَاحِدَةُ. Hanya sekali saja. Sekali tiupan, kemudian semua segera berkumpul. Berada di atas permukaan bumi semua. Hidup semua. Nah, itu zajrah wahidah. Satu kali giringan. Satu kali tiupan. Fa'idahum bisahirah. Tiba-tiba mereka segera berada di atas permukaan bumi. Zajratun minallahi azza wa jalla yasjurud. Allah menggiring mereka dengan satu kali giringan. Ya. Wa yusahu bihim di panggil mereka, diteriakkan kepada mereka. Fayaqumuna min kuburihim qiyam rajul wahid ala dhahril ard. Maka mereka pun bangkit dari kubur mereka seperti bangkitnya satu orang. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau kita mengumpulkan manusia banyak, biasanya waktu untuk berkumpul itu juga perlu waktu yang lama. Karena ada fulan yang berdiri, ada alan yang masuk berikutnya. Nah, perlu waktu yang lama. Tapi ketika tiupan sangkakala membangkitkan manusia, itu dalam satu kali tiupan dan seluruhnya serentak bersamaan di satu waktu segera berdiri di atas permukaan bumi. Ba'da'an kanu fi batniha. Setelah sebelumnya mereka berada di perut bumi, di dalam tanah. Tapi dengan satu kali tiupan sangkakala mereka segera berada di atas permukaan tanah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-53, In kanat illa sayhatan wahidah فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. Tidaklah yang terdengar itu kecuali satu kali teriakan, satu kali tiupan sangkakala yang keras. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ. Maka tiba-tiba, seketika, mereka seluruhnya لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, dihadirkan di hadapan kami. Hadir untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-khalqi fi hadhihi al-kalimah al-wahidah yakhrujuna min kuburihim ahya. Dengan satu kalimat seluruhnya keluar dari kubur mereka adalah thumma yahduruna ila Allah azza wa jalla liyujazihim. Kemudian mereka berjalan atau hadir di hadapan Allah agar Allah memberikan balasan kepada mereka. Jika baik mendapat balasan baik, jika buruk mendapat balasan keburukan. Walihada qal, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Sesungguhnya itu hanyalah sekali dan tiba-tiba mereka sudah berada di atas permukaan bumi. Wa hadha ka qawli ta'ala, ini adalah seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Tidaklah urusan kami, kecuali hanya bagaikan kedipan mata. Ya. Sekejap mata, orang-orang sudah berkumpul seluruhnya. Nah. Baik. Al-afu minkum. Di sini di tempat kami mati lampu saat ini, maka mungkin kita cukupkan sampai dulu materi kajian kita sampai di halaman 43 ya, dari surat itu kita sudah sampai di ayat yang ke-14. Nah, insyaallah pada kajian kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.